hati kamala kamana du pucuk nyobana adia pataka baba sampang di dua kiri pandayona patakulo batam basan sai denai balai angin kancang ombak gadang jangkala ia ada pasang di sinan pulau ada karangka. Sinanku adia karamkan.